Hasanah, Masjid Hasanah serta komunitas dari Mujtahid Nadakirwan. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kita untuk istiqomah dan agama yang mudah ini dan memudahkan kita untuk selalu mempelajari, mengamalkan serta mendakwakannya. Salam dan salam pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita selalu dibimbing oleh Allah SWT untuk mencintai sunnah beliau, mempelajari dan mengamalkannya. Para jemaah yang Allah SWT, pembahasan kita masih melanjutkan bagian dari bahasan tentang mengenai nama dan sifat Allah SWT. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan sekilas tentang sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, atau dengan topik yang diterjemahkan dalam buku panduan kerja kita itu studi tentang sebagian sifat-sifat Allah, sebagian bukan seluruhnya. Ya. Baik, kita akan mulai di sini. Sifat-sifat Allah terbagi dua bagian dari sisi hubungannya dengan zat Allah SWT. Ada dua macam. Sifat zatiyah, sifat yang berkenaan dengan sifat zat Allah SWT, dengan zat Allah, yaitu yang senantiasa Allah bersifat dengan sifat tersebut dan tidak berhubungan dengan kehendak Allah SWT. Yang kedua, sifat fi'liyah yang berkenaan dengan kehendak Allah SWT. Dalam artian, bila Allah ingin melakukannya, maka sifat tersebut terjadi. Tapi yang asal dari sifat tersebut ada pada zat Allah SWT. Asalnya ada. Seperti sifat rahmat, Allah aslinya memiliki sifat zatiyah sifat rahmat. Tapi fi'liyahnya Allah merahmati siapa yang dikehendakinya. Maka sifat Allah terbagi menjadi dua bagian. Bagi pertama adalah sifat zatiyah, yaitu sifat yang senantiasa melekat dengannya. Sifat ini tidak berpisah dari zat Allah seperti sifat ilmu, al-qudrah, kekuasaan, as-sam'u, mendengar, al-basar, melihat, al-izzah, kemuliaan, al-hikmah, al-ulu, ketinggian, al-azamah, keagungan, al-wajah, ya wajah, al-yadain, sifat dua tangan, al-ainain, dua mata. Bagian kedua adalah sifat fi'liyah, yaitu sifat yang diperbuat jika Allah berkehendak, seperti persamaan sifat istiwa dan searash, atau diterjemahkan bersamaan. Tapi supaya sifat ini, sifat sekolah bisa diterjemahkan, tetapi tidak seperti sifat makhluk. Juga sifat nuzul, yaitu turunnya Allah ke dunia, jadi sepertiga malam. Kemudian juga sifat al-majid, datangnya Allah memberikan keputusan kepada makhluk pada hari kiamat. Itu dari sisi hubungan sifat dengan zat. Tapi dari sisi penetapannya, dua bagian juga. Sifat subutiyah, sifat manfiyah. Sifat subutiyah maksudnya sifat yang ditetapkan, yaitu sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran atau ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Itu sifat subutiyah namanya. Sifat manfiyah yang kedua, sifat yang dinafikan Allah dari dirinya, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Seperti sifat manfiyah namanya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Allah SWT. Ya, itu sifat manfiyah namanya. La takhawu sinatun walayna. Allah tidak sedikit pun memiliki sifat ngantuk dan tidak pernah tidur. Itu sifat nafiyah namanya. Sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Yang menunjukkan sifat kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan. Maka ketika ada surat Al-Baqarah yang dikenal dengan ayat kursi itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la taqhudhu sinatun wa la nawm. Qayyumiyah Allah, maha hidupnya Allah dan maha. Qayyum itu artinya berdiri sendiri atau mengatur makhluknya. Ya. Allah dalam mengatur makhluknya atau dalam maha sifat hidup Allah tidak sedikit pun ada dicampuri oleh sifat ngantuk dan tidak pula hidup. Berbeda dengan makhluk, bila mengurusi suatu urusan secara lama dia sifat lelah, lemah. Maka Allah juga tidak lemah. Wama masana min lubuk. Ya. Nah, ini sifat yang dinafikan. Jadi itu dari sisi penetapannya. Baik. Berikut ini kami sebutkan, ya, akan kita sebutkan beberapa sifat Allah dengan dalil-dalilnya dan keterangannya. Ya. Apakah ia termasuk zati atau fi'li? Apakah disebut sifat zati atau sifat fi'li? Ya? Yang pertama, al-qudrah, berkuasa. Dalilnya adalah wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ya, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada satu pun yang dapat melemahkan kehendak Allah. Allah mampu melakukan apa saja, tidak ada satu pun yang merasa berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tersulit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha kuasa. Ya. Bagaimana kekuasaan Allah, lihat saja alam semesta ini. Ya. Pasir berapa jumlahnya, ikan di lautan berapa macam bentuk warnanya, selama macam makhluk Allah yang ada di dalam tanah, makhluk Allah yang ada di hutan, makhluk Allah yang ada di sungai. Kecuali Allah tidak manusia, maha kuasanya Allah menciptakan matahari, menciptakan bulan, malam, siang, seterusnya. Ketika Allah itu maha kuasa, kan sebetulnya ada pembahasan setelah ini, itu adalah pengaruh mengimani sifat Allah ke dalam akhlak, ke dalam akidah, ke dalam ibadah secara mukmin. Maka ketika Allah itu yakin maha kuasa, kalau kita meminta pertolongan kepada orang yang bisa membantu dalam hal tertentu atau yang maha kuasa dalam segala hal, tentu kepada zat yang maha kuasa dalam segala hal. Ya. Kalau makhluk, kalau ini kaya, belum tentu juga bisa menyembuhkan penyakit. Kalau ini bisa dokter, belum tentu juga kaya. Kalau Allah maha kuasa, apa yang dibutuhkan dalam makhluk? Semua seorang makhluk yang lemah, yang tidak punya kekuatan apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Maka ketika seorang mukmin meyakini Allah maha kuasa, di antara nilai yang timbul dalam dirinya adalah bahwa yang pantas diminta, dimohon itu zat yang maha kuasa. Kenapa minta kepada makhluk? Mau sehat, kalau memang orang yang mati bisa menyembuhkan penyakit, tak mati karena penyakit, dia. Kan ada orang datang ke kuburan minta disembuhkan penyakitnya. Nah, ada yang minta dicarikan jodoh. Ada yang minta disukseskan usahanya. Ya kan, toh? Tapi orang-orang yang minta ini waktu hidupnya minta sukses usaha, dia sering gagal. Minta jadi kerja luar biasa sampai meninggalkan nikah. Minta disembuhkan penyakit, dia mati karena apa? Penyakit. Kenapa mencari makhluk yang lemah, yang terbatas, Sedangkan Allah Maha Kuasa. Kemudian di antaranya lagi adalah timbul rasa isti'anah. Kalau kita tolong kepada zat yang mana kita minta tolong? Itu yang Maha Kuasa. Isti'anah, isti'azah, istighatsah hanya kepada Allah. Karena Allah yang bisa melakukan apa yang dimohon oleh makhluknya. Makhluk tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekurangan untuk dirinya sendiri. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf kepada Rasulullah, "Qul la a'budu ma tad'un wa la darma." Aku tidak memiliki manfaat dalam diri sendiri. Semua datang dari atas izin Allah. Maka efeknya timbul rasa khauf, takut. Kenapa? Allah Maha Kuasa. Kamu bangga dengan kekayaanmu. Satu detik saja bisa hilang kekayaanmu. Kamu bangga dengan kebugaran kesehatanmu. Satu detik itu bisa hilang. Tidaklah banyak kau lihat bagaimana Allah telah membinasakan kaum yang hebat-hebat, kaum Tsamud. Mereka yang bangga dengan segala kekuatan mereka, Fir'aun dengan angkatan perangnya, semua hancur. Ibadah karena Allah itu Maha Kuasa. Jadi kalau kita bicara ini panjang pembahasan kita, cuma ingin kita lihatkan sedikit gimana kalau kita mendalami sifat-sifat Allah ini luar biasa makna pengaruhnya ke dalam diri kita. Maka timbul rasa harap yang tinggi kepada Allah. Karena Allah mampu menjadikan miskin jadi kaya. Yang sakit bisa menjadi sehat. Kenapa? Zat kita yang Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi mama, sebenarnya kita sampaikan di awal belajar kita tentang Tauhid Asma Sifat. Mengkaji Tauhid Asma Sifat bukan untuk membantah orang-orang yang menyimpang dalam memahaminya. Tapi intinya adalah untuk apa? Yaitu menggali pengamalannya. Karena pengaruh asma sifat ini dalam ibadah, dalam amalan, dalam akhlak itu sangat luar biasa. Jangan pernah kamu sombong buat bersemena-mena sama orang lain. Karena Allah itu Maha Kuasa. Kamu penguasa. Kamu sekarang hebat. Tapi Allah jika berkehendak akan dapat menghalangi. Sekejap kekuasaan bisa hilang. Hilang sifat sombong dalam diri kita. Itu baru dengan nama Allah Al-Qadir saja, Maha Kuasa. Jadi tawakalnya seseorang takutnya kepada Allah itu ketika mendalami, mengingat nama-nama Allah ini, itu luar biasa kalau diresapi dalam ibadah, dalam akhlak, dalam amalan. Maka oleh sebab kita katakan mengkaji Tauhid Asma Sifat tujuan intinya bukan untuk balas, membantah, bolong-bolongan ya, menyimpang saja. Intinya pertama itu yang mendalami keimanan. Buktinya sama-sama kalau ada Asy'ariyah belum ada, Maturidiyah belum ada, Jahmiyah belum ada, Mu'tazilah. Menilai-nilai adalah innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa kana ala kulli syai'in muqtadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Qul huwa qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Katakanlah dialah Allah yang berkuasa ya untuk mengirim, Maha Kuasa untuk mengirim azab kepada dari atas atau dari bawah kaki. Dari atas banyak sekali mak kecil. Yang azab diturunkan Allah, angin selama macam dari bawah, juga air yang keluar terbenam ke bumi, mengenai karun yang diturunkan, cuma diangkatnya bumi kaum Nabi Lut. Tadi yang kasih timbullah rasa takut kepada Allah untuk berbuat mak, karena Allah kan menyatukan azab baik dari bawah maupun dari atas. Maka ini sangat pengaruh besar ke dalam diri seorang mukmin. Baik. innahu ala rajulin la qadir. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk membalikkan hidup sesudah mati. Ya, hidupkan makhluk setelah mati. Bukan manusia membangkit manusia. Allah Maha Kuasa. Ini bantahan bagi orang-orang yang seperti orang kafir Quraisy ketika datang kepada Rasulullah SAW meragukan tentang hari berbangkit. Nah, kalau seperti itu, kalau kita lihat ayat-ayat makkiyah itu, ayat-ayat surah Makkah itu banyak berkenaan yuminu nabilah yuminah. Lalu sangat menekankan beriman kepada Allah dari akhir. Kenapa? Karena poin terpenting dari penyimpangan mereka tahun ini tidak yakin ada hari kebalasan dan berbuat syirik kepada Allah. Maka sering kan dalam ayat Quran yuminu nabilah yuminah akhir. Maka yuminu nabilah yuminah akhir. Dalam hadis Nabi SAW kita itu. Karena siapa iman yang Allah dari akhir? Sering kan iman yang Allah dari akhir? Baik. Kemudian, bukti kezimpulan Allah Maha Kuasa Allah itu. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتُ لَهُ إِنَّمَا إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Tidak ada satu pun yang dapat melemahkan Allah dari makhluk ini. Baik makhluk di langit maupun makhluk yang di. Maka seorang mukmin tawakalnya kepada Allah itu tinggi. Betapapun hebatnya musuh-musuh Islam, yang terpenting bagi mereka itu adalah pertolongan Allah. Kita semua yang satu. Kita tidak ada. Kalau kalian menyebutkan nama nama Allah, Allah akan tolong kalian. Allah akan teguhkan. Ya. Jadi yang kalian. Baik. Jadi maknanya dalam ketika kita benar-benar menghayati nama dan sifat-sifat Allah itu. Kemudian walau tak salat nasamat walau orang apa yang nak isi tak iyani bama mas tana minumu ini yang kita sebutkan tadi. Semua kami telah menceritakan langit dan bumi itu dan apa ada antara keduanya dalam enam masa dan tidak ada sedikit pun kami kata Allah SWT ditimpa kalian lihat ya langit yang seluas tujuh langit dengan segala isinya malam bumi dengan segala makhluk ada dalamnya Allah ciptakan. Dalam enam masa, tidak satu pun Allah melakukan itu akan menimbulkan, kata Allah, sedikit pun rasa keletihan. Itu maha kuasanya Allah. Tadi dari sisi tak ada yang melemahkan Allah. Baik lagi pun bumi. Ya. Kemudian apa lagi? Buktinya Allah ciptakan langit, kekuasaan Allah bagaimana Allah ciptakan langit dan segala macam makhluk di sana, ada bintang, ada bulan, ada matahari, ada Baitul Ma'mur, ada Sittatul Muntaha, ada arasy, ada surga, segala macam makhluk. Kata Allah, tidak sedikit pun dalam menciptakan seluruh alam ini bagi Allah membuat menemukan keleh yang memiliki kudrat yang mutlak dan sempurna sehingga tidak ada satupun yang melemahkannya, tidaklah ada penciptaan makhluk dan pembangkitan mereka kembali kecuali bagikan satu jiwa saja. Inna ma'amruhu idza amara syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya, perintah Allah itu apabila Allah menghendaki sesuatu hanya cukup berkata kepada satu itu jadilah maka jadi. Jadilah, maka seluruh makhluknya, baik yang di atas maupun yang di bawah, menunjukkan kesempurnaan kurat kudratnya Allah yang menyeluruh. Tidak ada satupun ya, partikel, ya, tidak ada satupun partikel yang keluar dari kekuasaan Allah. Cukuplah menjadi dalil bagi orang, ya, seorang hamba, manakala ia melihat kepada penciptaan dirinya sendiri. Bagaimana Allah menciptakannya dalam bentuk yang paling baik, ya, ciptaan manusia di asal ditakwil dalam bentuk yang sangat baik. Membelah baginya pendengar melihatkan menciptakan bentuknya sepasang mata, sebuah lisan dan sepasang bibir. Kemudian apabila ia melayangkan pandangannya ke seluruh jagat raya ini, maka ia akan melihat bagaikan berbagai. mengenal keajaiban-keajaiban kudrat-Nya Allah. Ya, yang menunjukkan akan keagungan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Diri kita aja. Luar biasa kalau kita merenungkan kuasa Allah pada diri kita. Salah satu contoh yang ada bagian dari tubuh kita ini yang tumbuh terus. Ada bagian yang tubuhnya sampai batas tertentu saja. Contoh rambut. Tumbuh terus. Bulu mata? Coba kalau bulu mata yang tumbuh juga. Hah? Kalau terlambat, cukur apa munting bulu mata udah melek, sudah susah. Gigi? Coba kalau gigi juga tumbuh kayak tulang. Nah, gimana? Antri orang tinggal di tempat potong gigi ya. Itu kalau terlambat nggak potong gigi, gimana mulutnya itu? Subhanallah, semua dia terlalu. Lidah hanya sepotong daging, tapi luar biasa Allah ciptakan mampu membedakan antara teh wangi dengan teh. Nah, teh apa lagi namanya? Semua teh bermacam-macam bisa dibedakan. Kopi bisa dibedakan walau sama kopi, tapi ada rasanya dibedakan. Maka bermacam buah-buahan, walaupun pisang namanya semua, tapi rasa berbeda. Apa bedakan? Rasa yang Allah berikan kepada lisan kita. Coba renungkan kalau seandainya satu hari rasa perasa yang ada di lisan itu dicabut Allah. Minum kopi nggak beda dengan air bot. Dan kan? Makan jagung nggak beda dengan makan kerikil. Sama. Kenapa kita belum makan? Maka kalau kadang-kadang kita ya merenung itu, mau betul-betul merasa kagum, malu, takut, itu bercampur dampaknya kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan terasa lagi kita makhluk yang sangat tidak berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Begitu banyak nikmat Allah. Tapi selalu kita yang memandang nikmat itu hanya duit. Duit kurang, terasa nikmat kok. Padahal kalau seandainya kalau cabut satu saja dari nikmat yang ada, sakit mata, gak buta, sakit mata aja. Jangankan itu sariawan aja. Subhanallah. Memang kadang-kadang kita yang mengeluh dan mengeluh ini sangat malu sama Allah. Dan sepantasnya malu sama Allah. Karena selalu merasa kurang sehingga membuat kita jarang bersyukur. Yang membuat kita sekarang seperti itu karena merasa selalu kurang. Ya. Karena selalu merasa kurang. Jarang. Saya tidak tanya masing-masing, masing-masing tanyalah diri sendiri. Hari ini berapa mengucapkan alhamdulillah? Tanyalah diri masing-masing. Hari ini berapa kali mengucapkan alhamdulillah? Masing-masing merasa betapa dia sangat jauh dari bersyukur. Padahal faedah dan keberuntungan dari bersyukur itu kembali kepada siapa? Kepada kita sendiri, toh. La syakar tuh. Jika kalian bersyukur, Allah akan tahu. Jadi makanya kalau kita benar-benar, makanya ulama kita kenapa akidah selalu dipertahankan, kenapa akidah selalu diperdalamkan, itu makanya di situ. Sungguh sangat memberikan sebuah perenungan yang luar biasa dalam diri kita. Ya, betul-betul kita terasa ini hamba Allah yang kurang bersyukur sekali gitu. Baik. Berikutnya. Al-Irada. Allah itu maha berkehendak. Firman Allah sementara innallaha yahkum ma yurid, sungguhnya Allah menyatakan hukum menurut yang dikehendakinya. Menentukan takdir makhluk. Kekuatan dan irada itu karena Allah mutlak, enggak ada yang bisa menolak kalau Allah sudah kehendak. Ya. Innallaha yaf'alu ma yurid, sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Maka tak pantas bagi seorang hamba mengatakan kenapa saya miskin, kenapa sebulan kaya, kenapa saya sakit, kenapa sebulan tidak. Tidak pantas seorang hamba memiliki sifat hasad dan dengki pada orang lain, karena sama dengan memprotes keputusan Allah. Tetapi dalam keputusan Allah itu ada dua bentuk. Irada kauniyah dan irada syar'iyah. Kehendak Allah secara kauni yang mutlak terjadi, tapi tidak mutlak cintai Allah, tapi penuh dengan hikmah. Kenapa ada kita orang sakit? Kehendak Allah itu. Bagi seorang hamba melihat itu satu hal yang buruk bagi dia, ya. Tapi hikmahnya sebenarnya di balik itu banyak sekali kebaikan bagi seorang hamba tadi. Minimal apa? Pengampunan dosanya dia, jika dia bersabar. Minimal itu. Dan banyak lagi. Hikmahnya kita tidak tahu di balik itu. Maka seorang mukmin, apa keputusan Allah dia terima dengan dua hal saja, sabar atau syukur. Karena kondisi kita tidak dapat dari itu. Dan tidak ada pernah kita ini dibanding ujian Allah dengan nikmat yang kita alami, mana lebih besar? Hah? Nikmat. Enggak ada bandingannya itu. Coba dengan ujian Allah dengan nikmat diberikannya. Tetapi dari balik-balik ujian itu penuh dengan nikmat, pelajaran. Fa'alu liman yurid, Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki. Inna ma'amruhu ila arasyan yaqulu lahu kun, semuanya perintah Allah itu apabila Dia menghendaki sesuatu hanya berkata kepadanya jadilah maka jadi. Ayat-ayat ini menetapkan iradah untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni di antara sifat Allah yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah menepati pemahaman ayat, menyepakati bahwa irada itu ada dua macam. Irada kauniyah, semuanya yang terdapat dalam ayat, فَمَنْ يُرِدِ لَهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدِ لَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dada orang tersebut untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan untuknya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak dari sempit. Ya. Yaitu irada yang menjadi persamaan masyiah. Ini irada kauniyah itu. Kenapa harus ada orang kafir? Karena Allah secara kauni, karena ada hikmah di balik itu, dan Allah menentukan segala takdir itu dengan kesempurnaan ilmunya. Dengan kesempurnaan ilmunya. Untuk paling fasilitas mendapat hidayah, Allah adil kepada setiap makhluk, diberi akal, disampaikan wahyu sunnah. Namun Allah tahu dari azali orang ini tidak akan beriman, ditetapkan dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu irada yang menjadi persamaan masyiah. Yang tidak ada bedanya dengan masyiah dan irada kauniyah. Yang kedua irada syar'iyah. Irada syar'iyah ini perintah kehendak Allah dalam syariat yang diturunkan kepada para nabi. Itu perintah Allah terdapat dalam agama. Sholat, zakat, beriman, haji, dan seterusnya. Irada syariah. Maka irada syariah ini bedanya, irada syariah tidak mutlak terjadi. Tapi mutlak dicintai Allah. Allah nyuruh orang beriman enggak? Betul. Tapi ada orang tidak beriman? Banyak. Apakah berarti kehendak orang tidak beriman itu lebih hebat dari kehendak Allah? Tidak, karena ini irada syar'i, irada syariah tidak mutlak terjadi. Tapi mutlak dicintai Allah. Maka semua orang yang ketiga irada syariah pasti diridai Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan ini sebetulnya berhubungan dengan beriman dengan takdir baik dan buruk dan pernah kita bahas juga di pembahasan kita ini. Jadi yang mutlak recording stopped. Syariah. Recording in progress. Kenapa? Karena irada syariah itu apa? Dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dijadikan hujah irada kauniyah. Kenapa? Karena irada kauniyah rahasia Allah yang ada ditakdirkan bagi makhluk dalam lemah pun tak ada seorang tahu. Sedangkan irada syariah perintah-perintah Allah yang Allah turun kepada para nabi. Allah sebenarnya ikuti perintah. Allah suruh salat-salat. Karena pasti itu adalah dicintai Allah. Baik. Itu irada yang menjadi persamaan yang sudah kita sebutkan. Irada syariah. Sebenarnya dan Allah SWT yuridu Allah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi kemudahan maka agama yang mulia ini jika seorang apa dalam keadaan darurat diperbolehkan makan bangkai itu. Jika dalam keadaan tidak ada air boleh bertayamum, tidak mampu sholat berdiri boleh duduk, tak mampu duduk boleh sholat kadang berbaring. Itu agama kita. Baik. Perbedaan antara keduanya adalah antara irada kauniyah dan irada syariah. Irada kauniyah pasti terjadi. Sedangkan irada syariah tidak harus terjadi. Bisa terjadi, bisa pula di tidak. Contoh apa tadi? Perintah Allah untuk beriman. Irada kauniyah meliputi yang baik dan yang jelek. Yang bermanfaat dan yang berbahaya. Bahkan meliputi segala sesuatu. Sedangkan irada syariah hanya terdapat pada yang baik dan yang bermanfaat saja. Itu irada syariah. Ada pun irada kauniyah umum. Irada syariah khusus untuk hal yang positif, yang baik. Irada kauniyah tidak mengharuskan mahabbah. Jadi irada kauniyah tidak mutlak dicintai. Boleh hal dicintai, boleh tidak. Terkadang Allah menghendaki terjadinya sesuatu yang tidak dicintai Allah. Kekufuran ada enggak? Fir'aun kafir, Abu Lahab kafir. Apakah dicintai Allah? Tapi dikehendaki Allah enggak? Dikehendaki Allah. Tetapi dari hal tersebut akan lahir sesuatu yang dicintai Allah. Seperti penciptaan iblis dan segala yang jahat lainnya untuk ujian dan cobaan. Untuk ujian dan cobaan. Adapun irada syariah, maka di antara konsekuensinya adalah mahabbah. Dicintai Allah SWT. Karena Allah tidak menginginkan dengannya, dengan irada syariah, kecuali sesuatu yang dicintainya seperti taat dan pahala. Itu beda antara irada kauniyah dan irada syariah. Sifat lain adalah sifatul ilm. Al-ilmu. Atau ilmu. Di mana Allah menyebutkan alimul ghaib wa syahada. Allah maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Adakah makhluk seperti ini? Yang bisa mengetahui yang gaib dan yang nyata. Tidak. Tapi ada orang meyakini sebagian. Orang sudah mati dan mengetahui yang gaib. Buktinya mereka meminta kepada orang sudah mati dengan meyakini orang mati itu dapat mengetahui apa keinginan orang yang ada di dunia, dapat mendengar permintaan orang yang datang ke kubur. Maka tidak ada tahu yang baik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang nyata, manusia dapat mengetahui semua yang nyata kan? Enggak juga kan? Ini terlihat semua ini, pohon-pohon semua. Tapi enggak tahu berapa semua jumlah daunnya, Berapa hari kita nggak tahu kita. Malah kita yang nyata ada kok bisa melihat yang besar-besarnya ada di musim. Ya kan? Ini nyata semua nih, tapi saya nggak tahu jumlahnya berapa ini. Yang nyata aja nggak bisa kita mengetahui secara detail. Hanya Allah yang nyata. Yang nyata punya apalagi yang lain. Alim al-ghaibi la ya'lamu 'anhu mithqala dzarratin fis samawati wa fil ardh. Yang mengetahui yang baik, tidak ada tersembunyi dari Allah SWT seberat zarrah pun, sekecil apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi, tidak ada tersembunyi. Apa nih sifatul ilmi ini datang kepada diri kita membuahkan sekecil apapun kebaikan kita lakukan, tidak akan pernah luput dari ilmu Allah. Pasti Allah akan sekecil apapun niat buruk dalam diri kita, Allah tahu gak? Walaupun kita katakan saya ada berniat buruk, saya tidak berniat begitu, kamu tahu. Maka timbul ada nilai khauf dan juga nilai motivasi untuk berbuat baik. Walau sekecil apapun, walaupun orang tidak melihat kita beramal, tapi Allah tahu. Maka contohnya ketika bulan Ramadan, kenapa orang-orang walaupun sendirian di rumah tidak mau makan atau minum? Yakinnya di mana itu? Karena Allah melihat, mendengar, dan mengetahui. Maka timbullah nilai selalu merasa diawasi Allah. Nah, ilmu ini kalau kelima kita tentang keluasan ilmu Allah pada makhluknya, banyak sekali efek positif dan bisa mukmin. Dia tidak akan mau berbohong, dia tidak akan mau bersifat munafik, bersifat khianat, berdusta, apapun saja. Karena Allah mengetahui walaupun manusia tidak mengetahui. Baik perbuatan baik atau perbuatan buruk. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang baik di langit dan di bumi. Yang ada di bumi, bahkan dalam perut bumi sekalipun, bahkan di dalam laut yang hitam, yang dalam, Allah mengetahui semua makhluk yang ada di sana. Yang dimaksud dengan gaib adalah yang tidak diketahui oleh manusia, tetapi Allah mengetahuinya. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardhi wa fis sama'. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Saya satu musuh. Orang-orang yang berhujah-hujah dan berilah-ilah, tidak ada satupun tersembunyi di sisi Allah. Baik dalam membuat syirik, dia membuat riya, dia membuat sum'ah, dan seterusnya. Allah tahu niat kita masing-masing. Ketika beramal, ketika hendak berkata, menyampaikan nasihat, menyampaikan itu, Allah tahu dia. Tujuannya dunia kan, tujuannya ingin terkenal kan, tujuannya untuk ikhlas atau tidak. Allah Maha tahu semua. Maka dari sini, memotivasi seorang mukmin untuk selalu ikhlas. Kenapa manusia tidak melihat niatnya, tapi Allah tahu. Juga motivasi seorang untuk selalu buat baik, walaupun tidak dilihat manusia. Justru dia lebih banyak menunjukkan amalnya dari manusia. Nah, jadi itu motivasi-motivasi. Walaupun ya seorang pekerja, walaupun bosnya tidak ada, dia tidak akan menipu. Karena Allah tahu. Kalau saja ini kita imani, tetapi luas keyakinan seorang mukmin kepada luasnya ilmu Allah, akan banyak sekali perubahan dalam akhlak kehidupan masyarakat kita. Yakinlah, ya kan? Nah, baik. Kemudian, yang dimaksud dengan syahadah adalah apa yang disaksikan dan dilihat oleh manusia. Tetapi mereka manusia tidak meliputi ilmu yang dilihatnya pun tidak bisa. Walau itu Nabi Syaikh mengilmi dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah. Allah itu luas. Takkan mungkin manusia bisa mengetahui ilmu Allah SWT. Maka di antara hikmah, faedah dari mengimani ilmu Allah luas, meyakini tentang kebenaran ajaran Islam secara mutlak. Kenapa? Karena yang menurunkan zat yang maha tahu akibat efek apapun ditimbulkan dari semua syariat ini. Tidak akan ada satupun yang negatif. Tidak ada satupun yang akan membawa kebinasaan bagi manusia. Karena Allah maha tahu apa yang belum terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan bagaimana kejadiannya. Allah maha tahu. Maka Allah mensyariatkan Islam ini untuk sampai hari kiamat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Cocok untuk semua tempat, di semua masa. Ini bukan keputusan sekelompok orang-orang cerdas yang keterbatasan ilmunya. Allah yang menciptakan manusia, Allah menciptakan alam ini dan segala yang makhluk ini. Allah turunkan aturan atas keluasan ilmu Allah dengan bagaimana yang cocok buat manusia ini. Apa yang membuat mereka bisa pernah hidup di dunia ini? Maka timbul keyakinan kepada syariat Allah, tidak sehingga ada keraguan kebenaran ajaran Islam ini. Walaupun ada hal-hal yang pandang berat kadang-kadang oleh nafsu manusia. Perkara warisan temannya, perkara poligami, atau aturan-aturan Allah yang lainlah. Hukum-hukum yang dipandang oleh sebagian manusia yang imannya lemah, menganggap hukum kisos, hukum potong tangan itu hukum yang tidak pantas, kan gitu. Untuk zaman modern ini. Lalu mereka menganggap hukum-hukum yang mereka buat, produk-produk hukum yang mereka buat adalah pantas. Apa mereka lebih tahu dari Allah? Hah? Ini bagaimana ketika tingginya dari seorang kepada nama dan sifat-sifat Allah SWT. Maka Allah sebutkan, kita selalu sebut kepada ilmu perasaan. Inna allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Sesungguhnya Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ya. Baik, sebenarnya alayah makhluk wali tuhur. Apakah Allah tidak menciptakan itu tidak mengetahui kamu lahir dan apa yang kamu rahasiakan? Juga Allah meminta dan mengawal lagu syekh wali wan Allah berhadap wali syekh agar kamu mengetahui bahwasanya Allah mengetahui kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar meneliti segala sesuatu. Keluar dari ilmu Allah Subhanahu Wataala. Karena mustahil bila menciptakan benda-benda di alam ini dengan sangat teliti dan sempurna, kalau bukan yang maha mengetahui, yang tidak mengetahui dan tidak mempunyai ilmu, tidak mungkin menciptakan sesuatu. Seandainya yang menciptakan tentu tidak akan teliti dan sempurna. Ini keciptaan Allah dengan kesempurnaan ini. Pada diri manusia terlihat bagaimana luasnya ilmu Allah, bagaimana Allah menciptakan jantung, di mana nafas, di mana pendengaran, di mana mata, di mana. Ya, semuanya pada tempat yang seindah-indahnya Allah ciptakan. Baik, ini yang panjang belajar ini. Ya Allah bersamaku wa ba'di wa ilmu tasur matul ini. Allah alim bidzal ismi. Allah itu dia Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan, apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Apa yang kamu rahasiakan, apa yang kamu sembunyikan dalam dirimu, Allah mengetahui. Syekh Islam Taimiyah berkata, kaum muslimin memahami sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu sebelum benda-benda itu ada dengan ilmunya. Dan qadim azali dan merupakan salah satu dari konsekuensi dirinya Allah Maha Suci dan dia tidak mengambil ilmu tentang benda itu dari benda itu sendiri. Ala ya'an man khalaqa wa lahu khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, ya, yang kamu lahirkan dan kamu rahasiakan? dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Itu kekuasaan tentang ilmu Allah. Allah ya'lamu man khalaqa. Maka ada suatu kisah yang pernah kita bahas juga dalam pembahasan, ada orang ateis mengaku bahwa dia mampu menciptakan makhluk. Ini disebutkan oleh Al-Asbahani di kitab Al-Aqidah Hujjah Al-Hujjah Bibayan dan Hajjah. Ya, dan juga dibukul Syabdu Razak dalam kitab beliau itu tentang nilai-nilai kandungan tauhid dalam ayat Al-Kursi. Jadi seorang ateis ini bercerita menantang bahwa dia bisa menciptakan makhluk. Singkat cerita, dia potong dari kecil-kecil lalu ditaruh dalam botol. Kemudian dibiarkan satu pekan oleh dia. Setelah satu pekan, orang diminta berkumpul lagi untuk melihat makhluk yang diciptakan. Botol ini diserahkan kepada seseorang. Lalu diambil botol tadi, dicelupkan kedua, dilihat, inilah ciptaan saya. Tentu botol tadi penuh dengan belatung, ulat-ulat kecil. Nah, yang aku itu makhluknya dia. Karena asalnya daging sekarang sudah bisa saya ciptakan jadi belatung atau ulat-ulat kecil itu. Jadi ada yang paling kecil dalam majelis itu yang menjatuhkan dan menunjukkan kebodohan ateis ini. Apakah itu makhluk? Iya. Berapa jumlahnya? Berapa jumlah makhluk? Masa Tuhan tidak tahu jumlah makhluknya? Lalu, berapa rezeki masing-masing makhlukmu? Berapa umur masing-masing makhlukmu? Berapa jantan betina dari makhluk? Satu pun gak bisa dijawab. Kalau kamu yang ciptakan, kamu pasti tahu dari jumlahnya. Kalau kamu ciptakan, pasti tahu berapa lagi dan betinanya, jantan dan betinanya. Kalau kamu tahu, tentu kamu ngasih umur masing makhlukmu, berapa umur yang kamu kasih. Kalau kamu ciptakan, itu kamu kasih nafkah, kasih rezeki, berapa rezeki masing-masing. Nah, ini menunjukkan bahwa bukan makhluknya dia, kan itu. Kalau orang yang tidak beriman, ya bisa seperti dia. Pertama tadi, yang ciptakan daging siapa? Allah. Yang menjadikan daging menjadi ulat siapa? Allah. Bukan si ateis. Buktinya dia gak bisa menjawab. Kalau mau makhluk, berapa jumlahnya? Jantan betina berapa? Umur masing-masing berapa? Berapa rezeki masing-masing? Nah, itu menunjukkan betapa keluasan ilmu Allah. Tidak ada satu makhluk yang luput dari Allah, makannya, hidupnya, mati, semua dari Allah tentukan. Tahu secara tafsir. Jelas sedikit tentang bicara tentang sifat Allah yang berhubungan ilmu. Ini masih panjang pembahasan ini. Tapi insya Allah habis soal isya kita lanjutkan sebagian dari pembahasan. Wallahualamussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis makanannya, habis. Nanti lagi ya, nanti tunggu belum beli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu sifat zatiyah, azaliyah yang tetap untuk Allah SWT. Di Allah Maha Hidup, karena Allah bersifat dengan ilmu, kudrat, dan irada, sedangkan sifat-sifat itu tidaklah ada kecuali dari yang hidup. Itu Allah berfirman, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang Maha Hidup, kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya. Ini awal ayat kursi yang masyhur. Ya. Tentu walaupun Allah juga menyebutkan makhluk juga hidup. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Tapi sifat hidupnya makhluk tidak sama dengan sifat hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Allah yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah keluarkan makhluk ya hidup dari benda yang mati dan benda yang mati dari makhluk yang hidup. Tetapi walaupun sama nama sifat, bukan berarti sama hakikat atau kualitas sifat tersebut. Tidaklah sama yang ada pada makhluk dengan ada yang pada Allah, ya, dengan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwal hayyul Huwal hayyu la ilaha illahu. Jadi Allah di sini di antara menjadikan Allah yang tiada berhak ibadah kecuali Dia yang Maha Hidup. Kan itu kenapa? Coba awal ayat surah Al-Mustur menyebutkan tiada yang berhak ibadah kecuali Dia, itu Allah. Allahu la ilaha illahu. Allah yang tiada berhak disembah kecuali Dia. Kenapa? Al-Hayyul Qayyum. Dia Zat yang Maha. Baik, ada enggak selain Allah yang bersifat Maha Hidup? Selain Allah, imma makhluk hidup akan mati, atau makhluk hidup yang telah mati, atau memang makhluk yang sudah mati atau benda mati. Semuanya tidak berhak diibadati. Jadi kadang-kadang Allah berhujah dengan kesempurnaan sifatnya atas kebatilan ibadah orang kepada selain Allah. Nah, orang yang pergi ke kuburan itu makhluk itu belum mati. Oh enggak, para nabi itu kan hidup, orang soleh kan hidup dalam kuburnya. Apakah kehidupan di alam barzah itu didefinisikan telah mati atau masih hidup dalam artian seperti yang di dunia? Kan tidak sama kehidupan di dunia, kehidupan di alam barzah. maka semua mati dia. Cara hukumnya, ya, maka tidak lagi berlaku bagi dia perbuatan makhluk hidup. Maka tidak ada lagi perbuatan dosa dan pahala setelah mereka mati. Tidak ada lagi mereka dibebani perintah pidana. Maka kehidupan alam barzah tidak bisa diartikan sama dengan kehidupan di alam. Maka dari ayat mulia ini makhluk hidup. Kalau kehidupan alam lah tak khususin atau malanau, yang tidak sedikit pun disentuh, ngantuk dan juga tidak di. Nah, kalau makhluk hidup, sifat lupa, ngantuk, tidur. Kenapa yang diminta selain Allah? Bisa saja dia sedang lagi ngantuk atau sedang tidur. Orang yang minta kepada selain Allah, taruh yang pertuhankan guru-gurunya atau orang-orang yang beribadah kepada Allah di malam hari, mau minta sama Tuhan sepertiga malam, Tuhannya lagi morok. Maka Allah jadikan kebatilan ibadah orang kepada selain Allah itu, yaitu karena makhluk-makhluk selain Allah itu bukan bersifat maha hidup. Mereka makhluk-makhluk dihidupkan Allah, hidupnya bergantung kepada Allah. Baik. Watawakal al-hayyul ladzi, watawakal al-hayyul ladzi la. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang kekal, yang tidak. Itulah tempat kita bertawakal. Bukan kepada makhluk yang akan mati atau yang telah mati. Ayat-ayat di atas menetapkan sifat hayat bagi Allah, dan bahwa al-hayyul qayyum adalah ismul a'zam, nama Allah yang paling agung, yang jika Allah dipanggil dengan nama itu pasti dia mengabulkan, dan jika dia dimintai dengan nama tersebut pasti dia memberi, karena hayat menunjukkan kepada seluruh sifat-sifat zatiyah dan qayyum menunjukkan kepada sifat-sifat fi'liyah. Jadi seluruh sifat kembali kepada dua nama yang agung ini. Baginya, bagi Allah adalah kehidupan yang sempurna. Tidak ada kematian, tidak ada kekurangan, tidak ada kantuk, tidak ada tidur. Dialah Al-Qayyum yang menegakkan yang lainnya, yang mengatur, yang bersandar kepada kehidupan makhluk. Dan tidak memberinya sebab-sebab, dengan memberinya sebab-sebab kelangsungan dan kebaikan. Jadi semua yang mengatur alam ini, yang membuat makhluk-makhluk ini bisa hidup atas izin dan kehendak Allah dan semua. Kemudian nama Allah yang lain adalah As-Sam, mendengar, Al-Basar, maha melihat, Al-Basir. Keduanya termasuk sifat zatiyah bagi Allah, sifat dirinya, dengan kedua-duanya dalam banyak ayat seperti Laisa kamitsli syai' wa huwa as-samiul basir. Tiada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, ya, dengan dia, dan Allah, dan dia Allah yang maha mendengar bagi maha melihat. Maka ini ayat menggabung antara keserupaan Allah dengan makhluk, menafikan keserupaan Allah makhluk, meniadakan keserupaan Allah makhluk, lalu menetapkan sifat bagi Allah. Artinya apa? Bahwa menetapkan sifat bagi Allah itu bukan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Maka lesa kami silisi, tidak sesuatu pun seperti Allah. Walaupun sama nama, ya, walaupun sama. Baik, innallaha kana sami'an basir, sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kalau kita kaji lagi, kita sebutkan faedah-faedah dari nama ini luar biasa. Ya, di samping tadi nilai sifat selalu merasa diawasi Allah, kemudian juga Allah maha mendengar, membuat kita untuk rajin berzikir, berdoa, memohon, ya, dan juga waspada terhadap segala apa yang keluar dari mulut kita, karena Allah mendengar, ataupun apa yang kita bicarakan dalam hati, Allah mengetahui dan mendengar. Allah juga melihat. Maka ada sifat al-haya, malu kepada Allah. Bagaimana malu kepada Allah? Takut kita dalam Allah, malu kepada Allah jika dalam bermaksiat. Banyak orang sekarang takut malu di hadapan manusia dan tidak malu kepada Allah. Dan masih banyak hal lainnya. Ya, ketika sekarang kita sebutkan di antara pembahasan kita, seorang sedang beribadah, baik sholat, biar sedang sholat, maupun sedang berdoa dia, hadir gak Allah melihat saat kita mengatakan kita? Hadir gak dalam perasaan kita Allah sedang mendengar doa kita, bacaan sholat kita? Kalau seandainya itu kita rasakan saat sujud, maka ketika kita baca Subhanallah, itu hadir dalam hati kita bahwa Allah mendengar ucapan itu, maka nilai rasa khusyuk ketika mengucapkan kalimat itu sangat berbeda ketika tidak ada rasa itu dalam diri kita. Sangat berbeda. Doa juga begitu. Ya. Ketika kita benar-benar hadir dalam hati kita saat berdoa kepada Allah, Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi. Semua kita akan dalam doa itu benar-benar sungguh-sungguh meminta dan khusyuk. Maka jauh berbeda memang nilai ibadah orang berilmu, apalagi yang dimaksudkan ilmu akidah, itu sangat akan berbeda nilai-nilai ibadahnya dari yang lainnya. Sangat berbeda. Makanya di antara sabda-sabda fadlul alim ala al-abid ka fadlil ala adnaku. Perbedaan tingkat keimanan seorang yang berilmu dengan ahli ibadah itu kata Rasulullah, perbedaannya tingkat iman seperti keimanan kulit, iman yang berada dari iman kalian. Kenapa? Karena saat beribadah itu ilmu keyakinannya, iktifatnya, terutama dengan sifat-sifat Allah hadir. Maka kalimat-kalimat yang diucapkannya itu benar-benar ya keluar dengan penuh penghayatan. Sangat berbeda. Dan karena itulah dia ketika kenapa merasa kelezatan dalam beribadah, karena saat dia melakukan doa-doanya, zikir-zikirnya, bacaan-bacaan itu, ada kelezatan sendiri yang tidak bisa digambarkan memang. Tidak bisa diceritakan kelezatan itu dan senang puasnya. Kebahagiaan yang didapat jauh berbeda dari kebahagiaan mereka orang belajar ke mall, orang pergi rekreasi jauh. Maka rekreasi rohani seorang beribadah dan keimanan yang tinggi jauh nilai berbeda dan sangat berbeda. Coba di malam hari. Recording stopped. Salat tahajud dan hadirkan nilai-nilai ilmu yang kita pelajari hari ini. Akan terasa betapa indah dan nyamannya. Satu nikmat yang tidak bisa digambarkan. Recording in progress. Maka itulah yang membuat dia selalu rindu untuk beribadah. Karena ibadah itu sudah menjadi sebuah surga dunianya. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam yang terkenal dan baik para ulama menyebutkan itu dunia, surga dunia itu ada bagi ahli ibadah. Dan siapa belum masuk ke surga dunia ini, ya boleh jadi dia tidak akan masuk ke surga yang ada di akhirat atau terlambat, atau dia akan mendapat surga yang ya yang rendah derajatnya. Maka jauh berbeda. Sehingga apapun yang dia alami di dunia ini oleh dia, dia tidak pernah merasa rugi dan sedih, itu tidak ada. Makanya, recording stopped. Tidak mengalami walau biasa. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih. Yang membuat kita ini selalu hidup ini tidak ceria, tidak bahagia dua kondisi ini. Takut. Takut miskin. Takut. Recording in progress. Sedih. Sedih. Rasa apa? Kehilangan. Dari kegagalan. Ini yang membuat kita selalu. Tapi kalau orang beriman, setelah dia berupaya dan tidak mendapatkan apa yang diinginkan, dia tahu bahwa itu Allah yang berikan kepada dia. Dan Allah telah memberikan terbaik. Boleh jadi Allah tidak berikan ini buat saya, tapi di balik ini pasti Allah akan beri yang baik. Allah melalui saya mendapatkan ini. Bukan karena ini. Recording stopped. Allah maha pengasih, maha penyayang. Allah itu karim. Jawaban karim. Recording in progress. Jadi memang beda. Ya. Kehidupan orang berilmu dengan etipon berbeda dengan orang yang sekedar ibadah zahir saja, namun jauh sangat berbeda. Maka ibadah itu bagi orang yang ilmu i'tiqadnya kurang tadi terasa menjadi beban bagi dia, berat. Tapi orang yang tadi tingkat keilmuan keyakinan yang tinggi tadi menjadi itulah rekreasinya, itulah rekreasi jiwanya di situ. Ketenangan jiwa kepuasannya di situ. Membaca Al-Qur'an, dia dapatkan ketenangan jiwa di situ. Dia rindu ketika membaca ayat tentang surga. Dia merindukan sekali. Maka ketika dia sadar membaca ayat-ayat yang dibaca ini adalah jalan yang akan mengantarkannya kepada surga-surga yang Allah ciptakan dalam Al-Qur'an ini. Ketika dia membaca ayat-ayat tentang azab, dia justru ya berharap terlepas dari ini, dan dia sedang berupaya melepaskan diri dari azab ini dengan baca ayat-ayat ini. Maka dia akan semakin ingin menambah huruf-huruf yang dibacanya, bukan pengen cepat selesai. Karena dia merasakan kenikmatan di situ. Makanya Syaikh pernah mengatakan kalau seandainya penguasa-penguasa dunia mengetahui bagaimana ketenangan orang-orang ahli ibadah atau kami yang berada di dalamnya, la jalaluna bisyuh, mereka mungkin akan cemburu dan membunuh kita dengan pedang-pedang mereka. Karena kenyamanan, kepuasan dari ibadah dilakukan enggak bisa tidak omongin gimana, enggak bisa. Enggak bisa. Tapi nilai ilmu itu membuat dia ya enggak bisa diceritakan bagaimana gitu maksudnya ya. Apapun yang dihadapi di dunia ini separah-parahnya dibilang dunia ini sementara. Maka dia akan melihat semua penderitaan di dunia ini kecil bila dibanding penderitaan akhirat. Maka dia tidak akan merasa kecewa menderita di dunia asalkan tidak menderita dalam kubur nasib akhirat. Maka dia tidak pernah terkesan sama sekali. Karena dia yakin ujian-ujian ini, kelaparan, kesusahan, penderitaan ini, jika dihadapi kesabaran, untung bagi dia. Karena Allah akan mengganti kesusahan ini kebahagiaan di akhirat. Itu nilai itu sudah hadir dalam perasaannya. Maka tidak ada rasa sedih yang tidak ada dalam diri mereka. Tidak ada rasa takut, ya tidak ada. Apa yang mau ditakutkan? Bahwa dunia ini akan hilang, mau tak mau akan ditinggalkan. Memang dunia ini mau tempat untuk diuji, bisa sakit, bisa susah. Memang dunia tempat ujian, bukan tempat untuk senang-senang. Jadi ilmu inilah membuat seluruh orang merasakan nikmat. Jadi kenikmatan ilmu memang tidak bisa diceritakan gitu. Maka bisa diceritakan kebahagiaan, apalagi ilmu yang kita sebutkan tadi, mendalami nama-nama dan sifat-sifat Allah ini. Seorang mukmin itu ya tidak ada yang terlalu menjadi pikiran banget kan ya, ya. Karena ini semua penuh dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan menimpakan keburukan kepada orang berbaik, itu yakin sekali dia. Jadi ini yang kadang-kadang kita nggak tahu gitu. Sehingga kita tidak termotivasi ya untuk mengkaji akidah, dianggap bahwa yang enak itu ketika mendengarkan cerita akhlak yang baik. Ini kalau ada cerita tentang amal yang baik kita terkagum ya. Tapi untuk sampai ke sana bisa nggak kita? Kan sering kita hanya sekedar mendengar cerita. Tapi yang buat orang sampai di situ itu apa? Yang generatornya akidah keyakinan ini yang mendorong itu berbuat itu. Kalau tidak hanya bisa sementara ketika saat dimotivasi, betul kita berangkat. Namun ketika pesan itu sudah lewat waktu, itu putus lagi dorong. Jadi tidak berkesinambungan. Nah, maka sering kita katakan itu akhlak itu seperti akhlaknya penjaga toko. Dia senyum, dia memberikan pelayanan baik karena berharap agar orang juga membeli dagangannya. Dan itu agar kita juga ingin dihargai orang, kita menghargai orang. Banyak kita seperti itu. Kita memberi orang agar orang juga beri rezeki buat kita. Sering harapannya dunia ada ya terus. Ada seorang ustaz kan yang kerjanya yang sedang kasus sekarang ya, kan dia lipat-lipat gandakan kurs orang bersedekah gitu kan. Itu dari awal kan, dari awal sudah jelas sekali keganjilannya. Dianggap oleh dia rezeki balasan sedekah itu adalah materi yang ada di dunia ini. Sehingga dimotivasi orang masih ada motornya tinggalin, mobilnya ditinggalin banyak. Dianggap perdagangan sedekah itu perdagangan seperti itu. Tidak berlaku memang sedekah itu memberikan berkah. Tapi jangan diharap balasan bentuk materi, jumlah, kuantitas. Jadi sesuatu yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW pasti membawa apa? Penyesalan. Akhirnya hari ini banyak orang menuntut dia ya. Ini yang menjanjikan. Subhanallah. Ini ya kadang-kadang manusia itu kan motivasinya dunia itu semua. Orang yang diiming-iming oleh dia semua kan masih dunia kan tuh. Berharap dikasih mobil hari ini, oh kata Allah dilipatkan besok pagi jadi 10 mobil ya. Semakin hari akan terbukti mana dakwah yang benar-benar mendidik umat, mana dakwah yang motivasinya bisnis. Akan semakin hari akan semakin nyata. Dengan jawab akan terbukti. Ya. Nah, inilah kita cari. Jangan ibadah kita itu sebatas menunaikan kewajiban saja. Gugur kewajiban iya, tapi kita tidak dapat pahala dan tidak merasakan nilainya, ini yang rugi kita. Kalau soal sholat, mungkin semua kita sholat. Cuman yang sebutkan hadis yang sholat, ada orang yang sholat dapat pahala sholatnya 10, 1/3, 1/4. Ada yang dapat pahala apa-apa. Tapi memang tidak dihukum ya atas dosa meninggalkan sholat. Sholat. Satu, dapat kewajibannya. Dari dosa meninggalkan sholat, betul. Tapi pahala berapa dapat? Nah, disinilah kualitas ilmu yang membedakan dalam beribadah tadi. Ya. Baik. Dan kelanjutannya di sini innani asma'akum asma'u ar. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan melihat. Ini adalah firman Allah kepada Nabi Musa dan Harun saat itu. Di mana Allah mendengar dan melihat, artinya Allah tidak akan membiarkan kamu. Walaupun musuh-musuh kalian, bagaimana Allah melihat, tapi Allah ingin lihat kalian juga bagaimana terhadap Allah. Baik, pendengaran Allah menangkap semua suara, baik yang keras maupun yang pelan, mendengar semua suara dengan semua bahasa dan dapat membedakan semua kebutuhan masing-masing. Satu pendengaran tidak mengganggu pendengaran yang lain. Bagaimana ya, berbagai macam bahasa dan suara tidaklah membuat samar baginya. Ya Arafah. Dari negara mana aja orang di sana? Berapa bahasa yang kira-kira orang yang tidak bisa berbahasa Arab dia berdoa dengan bahasa masing-masing? Apa ada yang Allah tidak tahu bahasa mereka? Atau ada yang kabur yang paham ketika ini bicara Allah tidak bisa mendengar ini? Tapi kalau manusia bisa nggak? Jangankan 10 orang ngomong, 3 orang aja ngomong di depannya, nggak bisa dengar sekaligus ketiganya. Nggak bisa. Maka ini menunjukkan orang yang beribadah ke kuburan, minta-minta ke kuburan. Kalau dikasih kalau masih minta, mana yang masih dikasih? Memang dia bisa membedakan. Ini permohonan sebulan, permohonan sebulan, permohonan sebulan. Waktu jualan di dunia saja, ketika ada 3 pembeli, ya ngomong 3-3-nya, saya sekarang 1 kilo, ini saya sudah 1 kilo, ini penting 1 kilo. Apa dia bilang? Satu-satu dulu. Ya. juga firman Allah SWT tak siapa Allah pada lebih terjadu tapi zaujah lah tasyaki ilallah Allah ya semua halakum Allah SWT semuanya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu dan kamu suaminya dan mengadukan hal kepada Allah dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua sesungguhnya Allah Maha Mendengar lebih Maha Mendengar. Nah Aisyah dalam hadis menyebutkan Maha Suci Allah yang mendengar segala hal. Itu rumah Aisyah yang kecil. Lakat khafin alaih al-ba'am khawal mujadilah. Aisyah tidak mendengar apa omongan yang diomongkan oleh wanita yang menuju ke Rasulullah SAW. Padahal rumah Aisyah itu cuma 2 meter kali 2 meter. Subhanallah wasi asam kula syaih. Maha Suci Allah yang mendengar. Pendengarannya mencakup segala sesuatu. Dan Allah mendengar di atas semua percakapan Rasulullah dengan wanita itu. Baik. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum? Apakah mereka, ya manusia itu mengira bahwa Allah, ya kami kata Allah tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Ya, apapun rahasia, apapun bisikan di antara dua orang, rencana-rencana apapun, tidak ada satupun yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah juga melihat segala sesuatu dan tidak ada satu pun yang menutupi penglihatan Allah. Alam ya'lam bi'anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan? Tidak ada. Tidak tertutup oleh dinding, tidak tertutup oleh kabut, tidak tertutup oleh apapun saja. Kelihatan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri ya untuk sembahyang untuk bersolat dan melihat pula perubahan gerak badan di antara orang-orang yang sujud. Ketika Allah kau beribadah beri Allah melihat dan ketika engkau sujud juga Allah melihat. Kulli'malu masyaallah amalaku. Katakanlah bekerjalah beramallah ya maka Allah akan melihat amal kalian masing-masing. Inna Allah la yasma' 'ala shay'in wa la fil ardi inna Allah la yasma' 'ala shay'in fil ardi wa la fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Yang tidak mendengar dan tidak melihat ya, layak untuk menjadi ya, yang tidak mendengar dan tidak melihat tidak layak untuk menjadi Tuhan. Orang mati itu sudah hilang mendengar kelihatan mereka. Karena hari-hari ini ada nggak Rasulullah menyatakan ketika ada sahabat bertanya Allah Rasulullah ij'al mujibat da'wah ya Rasulullah tolong jadikan aku orang selalu diperkenankan doanya oleh Allah apa kata Rasulullah pergilah ke kuburan wali dan doamu selalu kabul pernahkah para sahabat agar doa mereka terkabul berdoa di kubur Rasulullah SAW? Yang dahulu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka untuk berdoa dan beribadah siapa? Orang Yahudi. La'anallahu al-Yahudi wa Nasara intakhadhu qubur abiyaman. La'anat Allah atas orang Yahudi Nasrani orang menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat beribadah. Dan itulah perbuatan kaum Nabi Nuh yang mereka meminta kepada orang-orang baik. Kemudian lima takut malas mengolah yusir. Maka kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar tidak pula melihat? Ini adalah perkataan Nabi Ibrahim kepada ayahnya ya. Di abad lima takut malas mengolah wa malas mengolah yusir. Nah inilah dalil-dalil menunjukkan tentang keluasan pendengar pelayanan. Hal yasma'ukum idza'un. Ini Nabi Ibrahim juga berkata kepada orang-orang musyrikin yang menyembah berhala-berhala, yang asal berhala-berhala itu sebagainya juga orang-orang soleh. Apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Kata Ibrahim kepada kaum. Apakah dapat mendengar doa kalian? Inilah kita lihat hari-hari ini bertambah lama-lama kesyirikan dipromosikan sebagai apa namanya budaya yang harus dilestarikan. Yang anehnya ada pula mengatakan selama itu tidak ditujukan kepada jin, yang penting kepada Allah sesajen itu katanya nggak syirik. Sejak kapan ada kaum muslimin menyajikan sesajen untuk Allah? Hah? Adakah orang menggunakan sesajen untuk Allah? Itu kan budaya umat lain, bukan umat Islam. Yang mereka meyakini ada Tuhan gunung, ada Tuhan laut, dan Tuhan ini, Tuhan itu, atau penghuni ini, penghuni itu. Dan itulah budayanya kaum musyrik dahulu. Makanya kata Umar bin Khattab menyebutkan, innama tunza'u urwatul Islam, urwatul urwah idza nasya'a fil Islam man lam ya'rif al jahiliyah. Runtuhnya Islam ini sedikit demi sedikit, ya. Islam ini runtuhnya sedikit demi sedikit. Apabila umat Islam enggak ngerti apa itu syirik, apa enggak ngerti itu perbuatan syirik yang dilakukan orang di masa jahiliyah. Maka pernah kita bahas waktu kita membahas Tauhidul Arba, masih ingat enggak? Orang yang salah memahami syirik pasti salah memahami tauhid. Orang salah memahami tauhid pasti salah memahami syirik. Karena kita bahas di sini waktu kita awal buka kitab Tauhidul Arba. Maka perlu mengerti apa bentuk kesyirikan yang dilakukan orang jahiliyah, yang ayat Al-Qur'an turun menjelaskan berbagai hukumnya. Dan Rasulullah SAW menjelaskan berbagai hukumnya. Sesajen itu bukan ibadahnya seorang muslim, bukan tinggalan seorang muslim. Sejak kapan ada berbuat seperti itu? Itu adalah datang dari luar Islam. Tetapi dalam persoalan-persoalan seperti ini harusnya ya harus ada sikap yang jelas dari para tokoh-tokoh agama biar umat tidak bingung. Karena yang banyak ngomong ini adalah tokoh politik kadang-kadang. Ya kan? Nah ini wewenang ya tokoh-tokoh Islam yang dapat amanah ya kamu mereka harus menjelaskan kepada umat kewajiban. Ternyata perbuatan-perbuatan itu merajalela di masyarakat mestinya ditegur, dijelaskan ya. Maka perlu belajar juga masail jahiliyah, persoalan-persoalan yang tidak pernah mereka tahu. Makanya orang tidak mengerti berbagai perbuatan-perbuatan kaum jahiliyah itu ditiru oleh mereka. Baik, itu dulu yang kita bahas. Allah kita akan lanjutkan. Sifat yang berikutnya insya Allah. Sifatnya ini ada berapa sifat yang dibahas oleh beliau di sini? Baru 5 sifat, ada sekitar berapa sifat? 12. 15. 15 sifatnya. Baru 5 yang akan kita bahas. Baik, kemudian Allah kita akan kita melanjutkan bahasannya insya Allah. Silakan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Atau baca nggak sejarahnya? Wah, Hajat Yusuf orang paling rahim, memberi bantuan luar biasa dia. Hajat Yusuf itu orangnya paling lembut hatinya. Cuma di satu sisi dia orang yang paling sangat juga tegas, kejam lah bahasa kita ini. Dia orang yang paling mudah menahan itu ibadahnya. Orang lain juga banyak kalau nasib betul-betul luar biasa dia. Sisi lain dia luar biasa. Tetapi kenapa dia bisa demikian? Bukan berarti setiap orang yang baca Al-Quran bisa bentuk satu sisi dia bisa mempengaruhi Al-Quran, pengaruh pada dia. Di sisi lain bisa saja tidak, bukan mutlak. Banyak orang sekarang hafal Al-Quran kadang-kadang tidak mengamalkan, bisa saja. Tergantung dari penghayatan, pengamalan yang masing-masing. Yang salah di situ bukan karena Al-Quran tidak mampu memperbaiki hati. Ya. Sama dengan orang Khawarij, disebutkan Rasulullah SAW. Mereka membaca Al-Quran. Lakin, tidak lewat kerongkongan mereka. Artinya mereka tidak menghayati, memahami. Hanya membaca sekedar di pisang. Baik, yang lainnya. Taufik dengan hidayah itu bisa berarti berbeda, bisa tidak. Hidayah adalah al-ilmu bil-haq, mengetahui kebenaran. Ya. Sedangkan taufik adalah setelah hidayah. Diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkan ilmunya. Tetapi bisa saja suatu taufik masuk hidayah. Dari bentuk taufik, kalau kita katakan taufik itu lebih umum daripada hidayah. Setiap hidayah minta taufik, tapi itu setiap taufik itu hidayah. Ada taufik orang, diberi Allah taufik dalam berdakwah. Ada taufik Allah berikan dalam beramal. Taufik Allah dalam berkahartanya. Sehingga dia kalau orang kaya ini suka berdermatu. Allah beri taufik kepada dia. Jadi kalau sisi itu lebih umum taufik itu daripada hidayah. Tapi ulama mengatakan bila disebutkan hidayah saja bisa mengatakan taufik. Ketika Sulaiman mengatakan wama taufiqi illa billah, aku tidak bisa sampai ke sini kecuali atas dasar taufik dari Allah, atas pertolongan Allah, atas kemudahan Allah berikan. Bisa maksudnya setelah mendapat hidayah. Tapi jika berganding dengan kata-kata taufik dengan hidayah tadi adalah maksudnya hidayah al-ilmu bilhaq, sama dengan ar-rusyd. Al-khulafa ar-rusyd al-mahdiyin, rasy wal-huda, ar-rusyd wal-huda. Ar-rusyd al-amal bilhaq, al-huda al-ilmu bilhaq. Kalau rusyd mengamalkan kebenaran, al-huda mengetahui kebenaran. Taufik dengan huda juga begitu, kadang bisa saling mengandung arti yang lain. Tapi kalau disebut dalam satu konteks kedua-duanya, maknanya berbeda. Tapi salah satu yang disebut mencakup makna yang lainnya. Sama seperti kalimat fakir dan miskin, atau Islam dan iman. Kalau disebut fakir saja, namanya masuk dalamnya miskin. Tapi kalau disebut fakir miskin, nah jadi beda. Ketika digabung, fakir ada yang menyebutkan orang yang tidak pencarian tapi enggak cukup kebutuhan sehari-hari. Miskin orang tidak punya penghasilan sama sekali. Ada yang sebaliknya mengatakan fakir orang tidak mata pencarian, miskin orang mata pencarian tapi tidak mencukupi kebutuhan. Allah ada maksud. Firasat. Firasa, ilham, mimpi itu timbangannya adalah syar'i, syara'. Kalau ada seseorang bermimpi, moyang saya bermimpi bahwa sholat subuh sekarang sudah 3 rakaat. Gimana? Saya ketemu sama Rasulullah katanya. Ya, mimpi itu bila sesuai dengan aturan syar'i, ya ilham, tafsir, wasyir, kabar gembira. Tapi dia tidak menjadi hujah dengan sendirinya. Saya mimpi, saya disuruh Rasulullah SAW salat jamaah. Itu apa namanya? Bisharah. Tapi dasar Cerita sholat jamaah bukan dari mimpi. Maka selama mimpi, firasat, jangan pula ada yang ngaku firasat seperti firasat siapa namanya? Firasat Nabi Khidir mungkin. Oh, saya punya firasat sebulan ini munafik, harus dibunuh. Gak bisa. Saya mimpi sebulan itu munafik. Gak bisa. Ya. Dihukum ilham hujannya kan, firasatkan, apapun saja, selama tidak bertentangan dengan syari'i, ya, bagian daripada untuk namanya bishal, kata ulama. Tapi dia tidak menjadi hujan menyendiri yang menyelisih syari'i. Gitu. Ada pula orang hujan, orangnya bilang sama akhwat, saya mimpi ya Rasulullah sedang menikahkan saya dan kamu, gimana menurut itu? Kacau gitu. Tapi kalau di madzhab sufi bisa. Ya, kalau di sufi bisa. Ya. Kalau sufi hadis wala haraj. Ceritanya banyak lagi, lebih sadis, lebih seru gitu kan dari itu mah. Gitu. Itu maksudnya tidak sama sufi. Yang kita maksud sufi-sufi yang memang sufi-sufian. Karena kalimat sufi itu mengandung pengertian yang banyak, dalam sejarah pun prakteknya berbeda-beda. Tidak semua orang yang dianggap sufi seperti itu, tidak. Yang kita maksud ada di antara orang yang mengaku sufi memahami seperti ini juga, bahwa mimpi sebagai hujah. Bahkan mengatakan kesahihan hadis bisa lewat mimpi oleh dia. Ya, ada seorang profesor di kita ini mengatakan bahwa Imam Ghazali katanya setiap mau menulis hadis di yang mungkin katanya itu malam jumpa sama Nabi gitu. Jadi senangnya langsung ke Nabi gitu. Dan ini sama sekali ya nggak pernah diterima oleh ahli hadis, jangankan mimpi. Makanya Imam Musalla menyebutkan orang tidur itu nggak jadi senangnya, orang yang soleh saja, soleh nggak pernah bohong saja, tapi hafalannya lemah, itu hadisnya dhaif. Ini orang tidur. Memang mimpi Nabi ya wahyu. Ya, ada pemimpi selain para Nabi itu ukurannya adalah atau firasat apa adalah syariat. Kalau tidak, hancur setiap orang. Ya, dikatakan pokoknya sekarang haji nggak usah lagi ke Mekah karena saya mimpi begini katanya. Gimana pembantu? Banyak sudah ajaran-ajaran berdasarkan mimpi ini sudah aneh-aneh banyak sekali sekarang. Baik, Allah maha kuasa. Gimana? Baik, tidak ada pertanyaan masuk dari lewat WA. Dan kali ini kita cukup sampai di sini dulu. Allah maha kuasa. Subhanallah wa bihamdihi, syukran lillah, tasbihu lillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.